Surat ke Urang Ibrani, pasai sa. Bak jaman ile, jai lagona Allah memfirman ubak indah tu getanyo, melalu nabi-nabi dengan gepeguna membago cara. Temani bak jaman akhirnya, gopnyan gemetutu ubak getanyo, dengan perantaraan anak gopnyan. Melalu anak gehnyo ke, Allah gecipta alam semesta. Dan pota Allah kage petente, bahwa anak gopnyan nyo ke, yang na hak gepetente pupu mantong. Gopnyan ke yang putebit ke agungan Allah yang paling mesyahu. Gopnyan ke gambar yang paling nyata ni bak dro Allah ke dro. Gopnyan ke tema yang pelara alamnya sempurna dengan firman ke yang paling mekuasa. Oh kalih gopnyan, tepu mungkin manusia ke tepu bebah ni bak desa-desa awak nyan ke dro. Gopnyan geduk bak tahta pemerintah yang na alam syurga. Mesajan-sajan ngon Allah, penguasa yang paling manyang. Anaknya, meteme jabatan yang jiuh lebih manyang ni bak malaikat. Dan nan yang gebri lepotu Allah ubak gop nyanpi, jiuh lebih terhormat ni bak nan yang gebri ubak malaikat. Hantomna Allah gepegah menau ubak mesidro malaikat pi. Gatakuh anu ulun, ni bak uronyo ulun jeku bapak gata. Hantomna Allah mefirman menau, ubak malaikat pakriban ke mantong. Ulun temajir ke bapak jih, dan jih nyan temajir ke anak ulun. Temabak wate Allah ke kirim anak gop nyan yang tuha lam donyanyo. Allah mufirman lagenyo. Ban mandum malaikat Allah wajib disemah anak nyan. Kehai malaikat-malaikat Allah mufirman lagenyo. Allah kepujud malaikat-malaikat gop nyan jir ke angin, dan pelayan-pelayan gop nyan jir ke aku ibu. Tema ubah anak nyan, Allah memfirman. Tahta dronuh, ya Allah, tema kekai si umum masa. Pemerintah dronuh, nakuh pemerintah yang ade. Dronuh galak ubah keadilan, dan banci ubah buat yang hana ade. Nyangkuh sebab jih Allah. Allah kata, kepilih kata, dan diberi ke kata kehormatan. Nyang tepu duka, sukacita, lebih nibak rakan-rakan kata. Allah memfirman lom. Droneh Tuhan, bak awai pun ngejipta bumo, dan droneh kedro, yang puji langit. Ban mandum yang tema gadeh, dan jir ketuha lagi pakaian, tema droneh hana mengubah. Ban sigom alam rayanyo, droneh lipat lagi baje, dan droneh gantong ngon yang lain. Tema droneh hantom na mengubah, dan udip droneh hantom na akhir. Potu Allah, hantom namo firman lagenyo ubak mesidropih malaikat gopnyan. Duk keh belah unen lun, sampo ban mandum musuh-musuh gata ulun putaluk ke gata. Menyomenan, malaikat-malaikat nyan pun yang sebenaji. Awak nyan na roh-roh yang layani Allah, dan yang geyule Allah ketetulong ureng-ureng yang terimong selamat.